salahku padamu hingga dikau pergi. Hanyalah ku ingin dikau sayang sampai hari ini ku tetap menunggu. Misalkan kau kelak gembira, tapi bila kau setiap hari selalu teringat akan diriku, mengapa tidakkah kau maafkan? Mengapa ku bertanya? Salahku padamu hingga dikau pergi. Hanyalah ku ingin dikau sadar mengapa tiada maaf darimu. Ada maaf darimu.